Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimahullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala. Kita tersisa sedikit dari bab istihbab li'tizal minan nasi ammah. Qala wa anshadani ibnu Abi Ali qala anshadani Muhammad ibn Ya'qub al-Abdi idza qultu hadha sahibun qad radituhu wa qarrat bihi aynaya badaltu akhara wa dhalika anni la usahibu sahiban minan nasi illa khanani wa taghayyara. Kata Muhammad ibn Nabi Ya'qub, kalau aku katakan sahib yang ini, temanku ini, aku ridhoi, ini aku senang padanya dan aku percaya kepadanya. Qarrat aynaya, ini sejuk kedua mataku kepadanya, artinya dia begitu senang dan cocok dengannya. Badaltu akhara, tapi ternyata itu tergantikan. Apa yang aku persangkakan kepadanya, teman yang aku ridhoi, yang aku cocok dengannya, aku senang, hal itu karena setiap aku mengambil teman, aku dekati dan aku gaul dengannya, ternyata di belakang dia berkhianat kepadaku dan berubah. Ini akunya percaya, akunya amanat, akunya baik kepadanya, ternyata dia jelek dan membalas semua itu dengan pengkhianatan. Nah, ini beliau sebutkan secara umum. Karena itu kemudian al-uzlah itu yang jadi pilihan, itu yang diinginkan. Karena orang kebanyakan semacam ini, kamunya menganggap dia teman baik, kamunya percaya dan ridho padanya, ternyata dia menelikung dan khianat padamu. Qala, ini tentunya enggak semua orang, tapi yang diinginkan makna uzlahnya, lebih baik menghindar dan menjauh dari orang-orang semacam itu. Qala wa akhbarana Abdullah ibn Muhammad ibn Salm qala haddathana Ahmad ibn Abil Hawari qala haddathana Abu Muzhir an Sa'id ibn Abdul Aziz qala qala Maqhul, kata Imam Maqhul al-Syami, in kana fi mukhalatatin nasi khair fal uzlatu aslam, kalau saja bergaul dengan orang itu ada baiknya, seandainya ada kebaikan yang kamu dapati, maka tetap uzlah itu lebih selamat. Menghindar, menjauh dari mereka itu lebih selamat. Qala wa amba'ana Ali ibn Sa'id al-Askari qala haddathana Shu'aib ibn Yahya qala haddathana Ahmad al-Nasai qala haddathana Yahya ibn Abdul A'la anna Malik ibn Dinar kana yaqul man lam ya'nas bi hadithillah an hadithil makhluqin faqad qalla ilmuh wa amiya qalbuh wa dhayya'a umrah. Kata Malik ibn Dinar, nasihati orang yang tidak merasa nyaman dengan perkataan Allah dari perkataan makhluk, artinya Malik ibn Dinar menasihatkan untuk kamu banyak-banyak berteman dengan Quran. Ini bersama Quran, kamu baca, kamu murojaah, kamu hafal. Dan hendaklah kamu mendapati ketenangan dengan itu, bukan dengan ngobrol, bicara kepada temanmu atau orang lain. Nah, kalau tidak demikian, kamu merasa lebih nyaman kalau ngobrol bersama orang, kamunya lebih senang bergaul, berteman sana, berteman situ. tidak merasa cukup dan tidak merasa tenang dengan kitab Allah, maka sungguh telah minim ilmunya, telah buta kalbunya, dan telah menyia-nyiakan usianya. Qala wa amba'na al-Qattan, qala haddathana Ahmad ibn Abil Hawari, qala haddathana Muhammad ibn Rauh, qala samitu Ibrahim al-Bukhari yaqul, kata Ibrahim al-Bukhari, dakhaltul Masjidil Haram ba'dal Maghrib. Setelah Maghrib aku masuk ke Masjidil Haram. Fa'idha Fudail jalis, di situ aku melihat Imam Fudail ibn Iyad sedang duduk berzikir, berdoa. Fajitu, fajalastu ilaih, maka aku dekati, aku duduk di sebelahnya. Faqala man hadha, maka beliau tanya, siapa kamu? Faqultu Ibrahim, aku jawab, aku Ibrahim al-Bukhari. Qala ma ja'abik, kata Fudail, ada perlu apa engkau datang padaku mendekat? Qultu ra'aituka wahdak fajalastu ilaik. Ya, enggak ada sih, aku cuma melihat kamu sendirian, maka aku samperin supaya kita berdua mungkin bisa ngobrol, bisa ini, daripada sendirian. Qala, maka jawab Fudail kepada Ibrahim, tuhibbu an taghtab, apa yang kamu mau? Kamu mau duduk sama aku bicara, mau ghibah? Au tatazayyan, atau kamu mau menampakkan kebaikan-kebaikanmu? Mau kamu sebut-sebutkan kelebihan yang ada padamu? Au turai, atau kamu mau riak di hadapanku? Kultula, kata Ibrahim al-Bukhari, enggak ada niatan itu sama sekali. Ini bahas karena ngelihat sendiri, aku ingin menemanimu. Qala kum anni, kata Fudail, kalau begitu enggak ada tujuan lain, pergilah, menjauhlah dariku. Ini syahid, mereka lebih menyenangi uzlah, menyendiri, daripada bersama orang. Telah lalu penjelasan di awal bab ini, apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwa demikian uzlah itu tidak berarti lebih baik secara mutlak. Ya, kalau dia difahami secara mutlak, ya mati dakwah. Enggak ada yang dakwah, enggak ada yang ngajarin orang, enggak ada yang bernasehat, enggak ada yang beramar ma'ruf, enggak ada yang benahi mungkar dengan dalih uzlah. Enggak ngurus orang sudah. Baik sendirian di rumah, baca Quran, berzikir, mati dakwah. Sementara perintah dakwah begitu mulia dan banyak dalam Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, ud'u ila sabili rabbik, ya'muruna bil ma'ruf, yanhauna 'anil munkar, dan seterusnya. Maka seperti Syekhul Islam katakan, tergantung kondisi orang. Secara umum, kalau bersama orang kamu bisa memberi manfaat atau mendapat manfaat, kebaikan dari mereka, maka itu yang lebih afdal. Namun jika bersama orang lain kamunya mendapat kejelekan, bermaksiat, entah itu dengan riba, entah dengan yang lain, tidak ada manfaat yang kamu peroleh atau kamu berikan, maka uzlah yang lebih baik. Tapi secara umum seperti Ibn Uthaymin sebutkan, mukhalatatun nas ma'as sabr, bersama orang tapi dengan sabar, bergaul dengan mereka, bernasehat, sabar atas gangguan dan kekurangan mereka, itu yang lebih baik. Itu yang lebih baik. Nah, qala rahimahullah, di bab ke-13 Ibn Hibban sebutkan, dzikru istihbabil mu'akhat lil mar'i ma'al khas, penjelasan tentang disukainya al-mu'akhat, orang itu bersaudara. Ya, ini punya teman ma'al khos, khusus. Artinya ada teman dekatmu. Ada saudara kamu, akh, yang ya terdekat dengan kamu, saudara khusus. Artinya itu yang paling dekat dengan kamu, kamu tanamkan kebaikan padanya atau dia menanamkan kebaikan padamu. Qala amba'ana Ahmad ibn Ali ibn al-Muthanna bil Mausil qala haddathana Qatn ibn Nusair qala haddathana Ja'far ibn Sulaiman qala haddathana Thabit an Anas radhiyallahu an qala akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda wa akha baina Auf ibn Malik wa baina Sa'ab ibn Jathamah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Anas, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Persaudaraan iman tentunya, ukhuwatul iman. Karena di antara keduanya enggak ada ikatan nasab, tapi dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, ini persaudaraan iman, ukhuwatul iman. Sebagaimana Rasul juga mempersaudarakan antara Auf ibn Malik dengan Sa'ab ibn Jathamah. Adapun antara Salman dan Abu Darda, ini ada di Bukhari disebutkan, juga di Tirmidzi. Adapun antara Auf bin Malik dan Sa'ab bin Jathamah, ini disebutkan Bukhari dalam Tarikhus Shaghir, juga Ibn Asakir dalam tarikhnya. Di kisah Auf bin Malik, persaudaraan antara Auf bin Malik dan Sa'ab bin Jathamah disebutkan bahwa masing-masing sempat mengatakan kepada yang lain, yakni Sa'ab mengatakan kepada Auf bin Malik, Auf bin Malik juga sama menyampaikan kepada Sa'ab bin Jathamah, in mitu qablak fatara'ani fil manam, kalau aku mati sebelummu maka hendaklah kita berjumpa walaupun di mimpi. Ya, ini di mimpimu nanti temui aku. Nah, ini dua nyawa bertemu gitu, karena eratnya persaudaraan di antara mereka. Disebutkan Sa'ab ibn Jathamah kemudian meninggal sebelum Auf bin Malik, dan Auf disebutkan kemudian mimpi bertemu dengannya. Ala kulli hal, itu mu'akhat. Demikian Rasulullah SAW persaudarakan di awal-awal beliau datang Madinah, antara muhajirin, ansar, satu demi satu pertemukan, dipersaudarakan. Bahkan kemudian di awal-awal Islam atau di awal-awal itu ada ikatan waris di antara keduanya. Karena kuatnya persaudaraan ini, sehingga kalau yang satu mati berhak mendapat warisan dari saudaranya ini yang dipersaudarakan, bukan nasab. Bahkan keluarganya sendiri, keluarga nasabnya, anaknya, saudara kandungnya atau semisal itu pamannya, enggak dapat bagian. Yang dapat bagian waris saudaranya ini, mu'akhad ini. Sebagaimana pula hukum waris ini di awal-awal dilakukan juga berdasarkan hilf, perjanjian sumpah setia. Dan itu biasa dilakukan di zaman itu dulunya. Ini sumpah mereka satu sama lain untuk saling menjaga, saling membela dan seterusnya. Ada ikatan sumpah yang mempersatukan mereka. Maka kalau salah satunya mati, ya saudara sumpahnya itu yang mewarisi hartanya. Nah, tapi kemudian semua itu mansukh, dihapus, sudah tidak ada lagi dan tidak boleh lagi dengan turunnya ayat wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Bahwa ulul arham, saudara rahim, yakni saudara nasab, anak kandung, bapak kandung, kakek, paman, am, dan yang semisalnya, itu lebih berhak waris daripada yang lain. Baik itu dengan mu'akhad semacam ini, atau dengan sumpah dan yang lain-lainnya. Yang paling berhak mewarisi harta seseorang ya keluarganya, ahli warisnya. Maka terhapus yang awal-awal tadi. Qala Abu Hatim, kata Abu Hatim, fal wajib 'alal 'aqil alla yaghful 'an mu'akhatil ikhwan. Maka yang wajib bagi orang yang berakal untuk tidak lalai, tidak melupakan mu'akhatil ikhwan, bersaudara dengan ya ikhwannya. Bahkan seperti Ibnu Hibban katakan ma'al khos, ada orang dekatnya dari ikhwannya. Wa i'dadihi iyahum linnawaibi wal hadatsan, dan hendaknya pula dia menyiapkan itu dan menganggap mereka saat terjadi nawaib, naibah, ini hal-hal yang menyusahkanmu. Di saat itu kamu sangat butuh bantuan. Kamu butuh dan tidak bisa tidak butuh orang yang peduli kepada kamu, membantu, meringankan bebanmu. Wal hadatsan, dan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ada saja. Yang itu enggak mungkin kamu bisa handle sendiri. Enggak mungkin kamu bisa selesaikan seorang diri. Kamu butuh ikhwan. Di situ pentingnya mereka, salah satu hikmahnya, salah satu faedahnya. Orang akan banyak terbantu dalam hajatnya, dalam kepentingannya, terlebih kalau ada kesulitan, ada masalah, entah itu sakit, entah itu ini. Hal-hal yang tidak bisa dia selesaikan seorang diri. Mana yang ngurusi ini, dia mana yang ngurusi itu. Maka salah satunya dia bisa percayakan kepada saudaranya. Li'anna man ta'azza an maudhi'i salwatihi bi'akhihi indal humumi wal humum kana aqluhu ila taqdihi aqrab wa minan namai anqas. Hal ini karena orang yang tidak mau atau tidak memiliki saudara, akhwan, di tempat yang dia di situ butuh hiburan, butuh orang yang menghibur dia, atau menenangkan dia saat dia menghadapi humum wal ghumum, ham wal gham, sesuatu yang menekan jiwa, yang membuat sempit dadanya. Nah, ini ada saja dalam kehidupan, membuat dia gundah gulana, sedih, gelisah, membuat dia sumpek yang luar biasa. Dia butuh yang menghibur saat itu. Siapa lagi kalau bukan ikhwannya, dihibur oleh mereka. Nah, kalau kamu enggak punya yang semacam ini, padahal kamu menghadapi masalah, problem yang membuat tertekan psikismu, kejiwaanmu, nah, maka menunjukkan akal kamu saat itu lebih dekat kepada tercela dan lebih jauh dari kesempurnaan akal. Artinya, orang yang seperti itu bisa sampai mengurangi bahkan merusak akalnya, yang tidak punya ikhwan di saat dia butuhnya terhadap mereka untuk meringankan bebannya, untuk menghibur dirinya. Kalau itu tidak dia lakukan, atau dia tidak atau kurang memanfaatkannya. Ada ikhwan banyak, tapi dia sia-siakan, di mana dia tidak menjaga hubungan baik dengan mereka, dia tidak memelihara persaudaraan yang subur dengan mereka, justru sebaliknya, yang dia lakukan perkara-perkara yang mengoyak persaudaraan itu. Yang dia lakukan hal-hal yang mencoreng ukhuwah dia dengan ikhwannya, sehingga orang gak mau dekat dengan dia. Orang malas mau bergaul dengan dia, fulan, begini, begitu. Alan, akhirnya kamu tidak punya orang, tidak punya teman saat kamu butuh ke mereka. Kalau itu menunjukkan kepada sesuatu, maka itu menunjukkan kurangnya akal seseorang, bahkan bisa mengarah kepada rusaknya akal seseorang. Karena gak mungkin orang bisa lepas dari semua itu. Orang butuh kepada ikhwannya. Dan gak ada orang yang tidak butuh. Bisa jadi itu dengan imbalan, bisa jadi itu tanpa imbalan. Yang jelas kamu butuh, gak bisa tidak. Tanpa imbalan ya memang dia Masya Allah murni bantu kamu, ikhlas lillahi ta'ala, gak mengharap apa-apa. Atau yang dengan imbalan, mungkin orang akan mengatakan, ana gak butuh, ana bisa dengan uang ana semuanya, dengan kekayaan ana. Ya mungkin dia kaya raya, tapi gak semuanya bisa dia beli dengan uang. Kalau gak ada kepedulian dan bantuan orang lain kepadamu, walaupun dengan imbalan, misal, ya gampang aja, kamu butuh rumah untuk berteduh, tutup aurat kamu, keluarga kamu, kamu butuh tukang, memang dengan imbalan kamu bayar lah. Kalau tukangnya gak mau kerja, jangan kerja di orang itu. Ya apa kamu? Kamu punya miliaran tapi enggak ada tukang yang mau kerja. Hatta kamu punya uang triliunan. Siapa yang bangun rumah kamu? Enggak ada yang mau. Mau apa kamu? Kamu butuh pakaian untuk menghiasi diri kamu, menutupi aurat. Nah, butuh tukang jahit. Walaupun dengan imbalan kamu bayar. Kalau enggak ada yang mau jahitkan? Enggak. Saya tolak, saya enggak terima jahit buat kamu. Lu saya bayar 10 kali lipat, hatta 100 kali lipat. Saya enggak mau. Semua tukang jahit bilang seperti itu. Dari mana kamu bisa punya pakaian? Begitu yang lainnya. Kamu butuh makan, butuh nasi, berarti ada di situ tenaga petani, ada penjual beras, ada ta'awun, ada kepedulian orang padamu. Sekali lagi, walaupun dengan imbalan, kamu enggak gratisan dapat. Tapi kalau mereka enggak mau membantu, enggak mau peduli, tidak bisa orang hidup sendiri. Orang butuh kepada orang lain, terlebih dalam masalah-masalah yang lebih dalam, masalah-masalah khusus yang enggak mungkin diketahui semua orang. Enggak mungkin yang lain tahu kamu sedang ini itu, kamu menghadapi masalah ini itu. Yang tahu orang-orang dekatmu. Kamu butuh masukan darinya, kamu butuh advis, butuh nasihat, butuh bermusyawarah dengannya. Makanya kalau orang awam saja bilang, ya ada benarnya. Mereka katakan, asyar lil'aqil, wa ma huwa aib man syawara saghir. Asyar lil'aqil, kalau kamu mau bermusyawarah, tukar pikiran, ya hendaknya dengan orang yang pinter, yang berakal, yang pengalaman, dan seterusnya. Ya emang demikian. Tapi mahu aib, bukan aib kalaupun kamu bertukar pikiran, ngambil pendapat orang yang lebih kecil, lebih muda dari kamu. Bukan aib. Saat memang kamu butuh, tidak ada lain. Hatta ini orang usianya jauh di bawah kamu. Kamu mungkin pendidikannya sudah tinggi sekali, sudah doktor, sudah ini. Dia ini mungkin SD aja enggak lulus. Dan usianya seusia anak kamu mungkin. Tapi dia ngerti dalam hal itu dan kamu butuh. Maka bukan aib, jangan kemudian kamu ada apa minta pendapat dia. Anak masih muda seusia anak-anak. Masih bau kencur. Bukan aib. Jangan kamu anggap itu aib kalaupun kamu mengambil masukan atau pendapat dari orang yang jauh di bawahmu. Qala Muhammad ibn Wazi' kata Muhammad bin Wazi' lam yabqa minal aish illa thalath. Di kehidupan ini tidak tersisa kebaikan, kenikmatan yang membuat tentram, hati tenang, kecuali tiga. As-salah fil jamaah, menjaga sholat berjamaah di masjid. Turzaku fadlaha wa tukfa sahwaha. Karena dengan itu kamu dapat fadilahnya. Pahalanya besar dan tercukupi kalaupun kamu lupa sesuatu dalam sholatmu. Tercukupi bersama imam daripada kamu sholat sendirian. Satu. Wa kafafun min ma'ash laisat li ahadin minan nas alaika fihi minnah. Yang kedua yang membuat tentram hati kamu, ma'ash, penghasilan yang mencukupi. Nah, ini dengan itu kamu bisa makan, tidak kelaparan, tidak ngemis, tidak sampai membuka telapak tanganmu, menengadahkan nunggu bantuan orang, kafaf. Sehingga tidak ada satupun yang punya budi atau jasa kepadamu. Kamu enggak hutang budi kepada siapapun. Semuanya keringat kamu sendiri, hasil kamu. Karena kalau orang punya hutang jasa, hutang budi, ya dia akan rendah dan merasa enggak enak. Kafaf, cukup. Yang penting kamu tidak kelaparan, penghasilan kamu cukup, alhamdulillah. Orang seringnya tamak karena merasa enggak cukup dengan apa yang Allah berikan padanya, memaksakan diri utang sana, utang sini, minta sana, minta situ. Akhirnya dia banyak hutang budi ke orang, akhirnya rendah dan hina kehormatan dia di mata orang. Walalillahi alaika fihi tabi'ah. Selain daripada itu, penghasilan yang cukup tadi enggak berat hisabnya nanti di akhirat. Ini karena penghasilan kamu secukupnya, tidak berlebihan, sehingga kecil atau tidak seberat itu hisabnya di akhirat. Karena harta ada tabi'ah, ada konsekuensinya, dan dihisab semuanya. Ini yang kedua. Wa akhun muhsinul isyrah idza zighta qawwamak. Yang ketiga, kata Muhammad bin Wasi', seorang akh, ikhwan kamu, muhsinul isyrah, yang baik pergaulannya denganmu, jadi kamu senang bergaul dengannya, kamu nyaman, enggak merasa canggung, enggak merasa tertekan, enak, nyaman berteman dengan orang ini. Walaupun secara materi kamu tidak diuntungkan darinya mungkin, tapi kamu merasa nyaman dengannya, enak, senang dengan orang ini. Nah, membuat kamu nyaman dalam hidup ini, kata Muhammad bin Wasi'. Dan jika kamu melenceng, dia pun segera meluruskanmu. Ya akhi, enggak benar, ini jelek, semestinya kamu begini. Kamu dinasehati. Alhasil tiga ini, kata Muhammad bin Wasi', yang membuat kamu nyaman hidup di dunia ini. Sholat berjamaah, penghasilan yang cukup, dan saudara yang baik dalam pergaulannya, dalam berteman. Nah, itu manfaatnya. Qala wa amba'ana Abdurrahman ibn Abdul Mu'min bi Jurjan. Jurjan nama negeri. Qala haddathana Muhammad bin Abdullah al-Assar. Qala amba'ana Abdul Razzaq an ibnil Muqaffa'. Qala thalathun min al-ladzat. Kata ibnil Muqaffa', ada tiga kenikmatan, kelezatan hidup. Ini membuat kamu senang. Muhadatsatul ikhwan. Yang pertama, berbincang dengan ikhwan. Tadi, saudara kamu yang nyaman dalam pergaulannya, menyenangkan kamu, maka kamu enak berbincang dengannya. Wa aklul qadid, yang kedua, makan. Al-qadid ini semacam dendeng. Ini orang Arab dulu, daging itu dipotong tipis-tipis, kemudian dijemur. Ini zaman dulu gak ada apa namanya alat-alat kecanggihan yang ada seperti zaman sekarang, sudah ada apa sih namanya untuk ngeringkan itu. Ala kulihal, cara mereka mengeringkan ya gitu, diiris tipis, dikasih bumbu ini itu, dan dijemur sampai kering betul. Itu mereka sukai makanan itu, kodit namanya. Kalau sekarang mungkin tadi apa daging kering yang dendeng atau apa orang sebut. Wa hakul jarob, dan yang ketiga menggaruk gatal. Ya ini nikmat maksudnya. Kamu saat gatel, pas kamu garuk di tempat yang gatel, nikmat gitu, pas di tempat itu. Nah, asyahid beliau inginkan tiga ini merupakan kenikmatan dalam hidup. Sebetulnya hal-hal yang sederhana, tapi cukup membuat kenyamanan dalam hidup. Salah satunya tadi muhadatsatul ikhwan, berbincang, ngobrol dengan saudara kamu yang kamu dekat dengannya, dia dekat denganmu. Nah, tentang menggaruk gatal itu orang Arab punya pepatah. Mereka katakan la yahukku jismak illa bidhufrik. Gak akan ada yang bisa menggaruk gatelmu kecuali jarimu sendiri. Maknanya begini, kamu kalau gatel terutama di belakang, gatel, minta bantuan teman atau siapa orang lain, tolong garukkan gatel. Ya kamu dibantu digarukkan, tapi gak bisa pas, yang kurang ke kanan, kurang ke kiri, kurang naik, kurang turun. Gak ada yang bisa garuk pas kecuali tanganmu sendiri, karena kamu yang paling tahu di mana titik gatel yang kamu inginkan untuk digaruk. Apa yang dimaukan dengan peribahasa mereka ini, bahwa apa yang kamu inginkan tidak ada yang bisa pas ngerjakan kecuali kamu sendiri. Yakini, kalau kamu ingin sesuatu, begitu kamu pasrahkan ke orang, ada saja kekurangannya, gak pas seperti yang kamu mau. Loh kok gini, Ana kan sudah bilang ini ditaruh di sini, ada saja. Oh iya lupa. Loh kok ini yang dibelikan, Ana kan bilang yang kuning, kok hijau. Ada saja kekurangannya. Loh kok nomor sekian, Ana kan bilang nomor sekian. Ada saja sudah. Karena memang bukan kamu yang garuk sendiri, kamu perintahkan orang. Ada saja kekurangannya, yang gak pas ininya, yang gak seperti ini, gak seperti itu. Ala kulli hal, itu tadi nasihat dari Ibn al-Muqaffa. Qala wa amba'ana Muhammad ibn Abi Ali, qala haddathana Muhammad ibn Hurayim al-Shaybani, qala anshadana Muhammad ibn Imran al-Dhabbi. Wa mal mar'u illa bi ikhwanihi kama takbidul kafu bil mi'sami. Wala khaira fil kaffi maqtu'atan, wala khaira fis sa'idil ajdami. Wa mal mar'u illa bi ikhwanihi. Orang itu, kata Muhammad bin Imran, gak akan ada artinya kecuali kalau dia bersama ikhwannya. Ada orang yang bersama dia, ada yang dekat dengannya, dia dekat dengan mereka. Kalau gitu enggak akan ada artinya kamu. Enggak akan ada gunanya dirimu. Kama takbidul kafu bil mi'sami. Sebagaimana tangan ini, telapak tangan kamu ini, jari jemarinya menggenggam tangan yang lain. Ini kan tidak sendirian, ada lima, ibu jari, jari telunjuk dan seterusnya. Begitu lima ini kompak, bisa genggam gini, bisa megang. Ini begitu orang lain yang dimaukan, nggak mungkin sendirian, harus dengan yang lain, baru saat itu bisa genggam kuat. Oleh karena itu kata Muhammad bin Imran, la khaira fil kaffi maqtu'atan. Maka enggak ada gunanya kalau telapak tangan itu naudzubillah terputus. Nah, ini misalnya sama sekali enggak ada telapak tangannya, gimana dia mau genggam? Jangankan hilang sama sekali, ibu jarinya enggak ada aja sulit untuk dia genggam. Subhanallah, ibu jari ini berfungsi kuat dalam genggaman, untuk genggam. Kamu enggak ada ibu jari sulit untuk genggam sesuatu. Tapi kita ada ibu jari ini, sempurna genggamanmu. Sebagaimana pula enggak ada baiknya kalau tangan itu naudzubillah putus-putus karena kusta. Ada jarinya tapi tinggal ruas-ruas belakang ini, enggak ada sisanya. Patah atau putus karena kusta naudzubillah. Majdum. Ya bagaimana dia genggam, enggak ada. Enggak bisa dia pakai untuk genggam. Syahid yang beliau inginkan ini contoh. Orang pun begitu, butuh ikhwan, butuh orang lain untuk bisa menyempurnakan dan melaksanakan hajat-hajat dia. Kalau enggak gitu enggak ada gunanya, enggak akan bisa. Kamu akan kewalahan, akan kesulitan sangat. Intinya kamu butuh sangat orang dekat, orang yang baik hubungannya dengan kamu. Kamu butuh sesuatu, dia bantu. Dia butuh sesuatu, kamu bantu. Wah, kata orang butuh ikhwan dalam hidupnya. Tidak mungkin tidak. Dan Allah menyebutkan dalam Hujurat, innamal mu'minun ikhwah. Sungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Kata Qurtubi, bersaudara fiddin wal hurmah, dalam agama, dalam kehormatannya bersaudara, walaupun tidak bersaudara dalam nasab. Enggak ada kaitan, enggak ada hubungan sama sekali. Tapi mereka bersaudara karena agamanya, karena imannya. Makanya beliau sebutkan yang karena agama ini lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Terbukti persaudaraan nasab terputus karena perbedaan agama. Perbedaan nasab tidak memutus persaudaraan agama. persaudaraan nasab, saudara kandung bahkan, kakak adik sekandung, sebapak seibu. Subhanallah, na'udzubillah, yang adik ini murtad, kafir. Kakaknya mati, muslim si kakak, satu rupiah pun dia gak berhak dapat warisannya. Karena perbedaan agama menghalangi warisan. Padahal ini satu nasab. Kemana hartanya? Kembali ke Baitul Mal. Kalau dia gak punya anak misalnya, sebatang kara sendirian, ya ke Baitul Mal yang nantinya ujung-ujungnya ya kembali kepada kaum muslimin, saudara-saudara dia. Maka persaudaraan agama lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Perbedaan nasab tidak memutus persaudaraan agama. Ini dari ujung barat dunia sana, ini dari ujung timur sana, ini hitam sekali, ini putih sekali. Nasab jauh gak ada hubungan. Tapi karena keduanya beriman di atas sunnah, ya bersaudara mereka, erat hubungan di antara keduanya. Tidak terputus dengan perbedaan nasab. Dan ini seperti kata Sa'di, akad. Akad yang Allah persatukan antara mukminin dimanapun mereka berada, di ujung timur ataupun barat. Ya layaknya kalau, ya walaupun beda, tapi dengan akad nikah disatukan ini laki dan perempuan ini. Asalnya gak saling kenal, gak tahu menau, keluarga juga gak tahu menau, gak ada hubungan. Tapi dengan akad, qabiltu nikaha, jadi halal, bersatu ini, jadi suami istri, keluarga bersatu, jadi besan, ini jadi menantu, ini jadi mertua, dengan akad ini. Nah sama, mukminin asalnya gak kenal, nasab gak ada hubungan, tapi karena iman, karena agama, akad, dipersatukan mereka. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam.